Baik, saudara, kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kali ini dia Sang Natal. Dan kita mengambil tema apa? Penasihat ajaib. Kalau kita berkata dia penasihat ajaib, apa yang kita pahami tentang penasihat ajaib? Ya, ini menjadi pertanyaan sangat serius. Sejauh mana kita mengerti? Yesus disebut raja. Kenapa raja? Ada histori daripada kerajaan dari sejarahnya Israel. Kerajaan Israel yang kekal. Di mana? Pada Kristus, kerajaan Allah yang kekal. Ini historinya kalau sudah ngerti baru kita. Wah, luar biasa. Progressive revelation itu kelihatan begitu clear sekali. Dari mulai kejadian 3 ayat 15. Kejatuhan dosa, janji Allah. Dan kemudian digenapi. Itu amat sangat hebat. Nah, sekarang kita akan memikirkan sesuatu bagian ini. Bagaimana yang dikatakan oleh Yesaya. Kita membuka di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. 6-7 saya bacakan demikian. Ayat 6 dan ayat 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sekarang mari kita lihatkan dulu sedikit daripada perjalanan Israel. Sesudah 400-an tahun kurang lebih Israel diperbudak di Mesir, Tuhan menyatakan belas kasihnya dan membawa mereka keluar dari Mesir. Pertanyaan menarik, apakah dalam 400 tahun, waktu-waktu terakhir ketika mereka diperbudak, Tuhan tidak mengasihani mereka? Apakah Tuhan mengasihani mereka waktu zaman Yusuf saja? Jawabnya tidak, kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Lalu di mana kasih Allah? Jikalau bangsa itu diperbudak, disinilah keunggulan pemikiran Kristen. Menemukan kasih Allah di tengah kesulitan. Menemukan berkat Allah di tengah penderitaan. Menemukan kebahagiaan di tengah aniaya. Ini hebatnya iman Kristen. Nah, iman ini tidak pernah dipahami orang lain. Celakanya orang Kristen justru membuang kekayaan paradoks di dalam memahami kebenaran itu. Nah, oleh karena itu, sesudah mereka dibuang lalu dibawa kembali ke tanah Mesir, saudara. Di dalam perjalanan Allah menyatakan cinta kasih yang besar, kekuasaan mujizat yang hebat. Tiang awan, tiang api menyertai mereka dalam perjalanan. Artinya siang malam mereka tidak pernah sendirian. Makan, minum, tidur mereka dijaga dan dipenuhi oleh Tuhan. 40 tahun Tuhan menghukum mereka sekaligus memelihara mereka. Perhatikan lagi. Tuhan 40 tahun murka karena 40 hari pengintaian mereka memberedarkan berita-berita yang tidak baik. Lalu Tuhan bilang, satu hari pengintaianmu akan menjadi satu tahun. Sehingga jadilah 40 tahun. 40 tahun Tuhan menghukum, tapi perhatikan, 40 tahun Tuhan memelihara. Mau mengerti Alkitab, belajarlah melawan dirimu. Siapa yang mau dipelihara Allah tapi dihukum sekaligus? Mana ada yang mau? Suruh muter-muter, tapi dipelihara. Itulah pemeliharaan Allah. Siapa yang mau dipelihara Allah? Penuh cinta kasih, tapi sakit-sakitan. Itu pengertian Yabes. Selama hidupnya, ia menderita sakit. Dan waktu kembali, dia tidak punya tanah pusaka. Karena sudah tidak teranggap lagi dan tersisihkan. Karena penyakitnya sejak kecil itu. Lalu dia berteriak pada Tuhan. Dan itu Tuhan katakan. Yabes, engkau tidak lagi akan menderita. Engkau akan melebar ke kiri, ke kanan. Artinya berkat diberikan pada Yabes setelah penderitaannya. Orang Kristen sekarang kurang ajar, jahat, luar biasa. Sudah kaya masih mau Yabes, kiri, kanan lagi. Itu kan kelewatan sebetulnya. Yabes itu lihat dulu latar belakangnya. Sejak lahirnya menderita dan mengalami kesulitan. Itu sebab disebut namanya Yabes. Lalu Tuhan memberkati dia. Kenapa kemudian kita lalu sudah pun cukup lalu minta lagi berkat Yabes? Ini bagi saya kelewatan. Nah, itu kalau tidak mengerti histori. Nah, ini yang jadi bahaya. Akhirnya kita salah di hadapan Tuhan. Tapi mengutip ayat-ayat Alkitab. Nah, karena itu saya rindu sebetulnya, saudara, kita bergumul dan terus berkelahi mengerti kebenaran supaya kita betul-betul hidup dalam prinsip-prinsip Alkitab itu. Israel 40 tahun dididik oleh Tuhan. Akhirnya apa dapatnya? Ternyata memang susah. Dan saya pun harus mengerti betapa sulitnya mengajar orang. Tuhan mengajar Israel 40 tahun. Lihat tiang awan, tiang api, makan, minum, diputer-puter. Tapi gak kapok-kapok juga. Tetap aja menyembah patung luangan lembu emas. Ada 3 kali ibadah yang jahat. Hampir 55 ribu orang Mereka dibantai oleh Tuhan. Dari totally, waktu mereka keluar 600 ribu pria, pria dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, peristiwa itu cukup menyayat hati. Karena hampir 10% pionir-pionir yang sebetulnya unggulan depan itu, yang diandalkan itu, dibantai langsung oleh Tuhan. Cukup menakutkan. Saya bermain-main angka, tapi ini tidak terlalu tepat. Hampir 10% habis dibabat Tuhan dalam perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian. Ditambah yang ditulah kecil-kecil. Itu 3 peristiwa besar saja. Ya. Tetapi ketika orang 10 kusta, 10 sembuh, cuma satu yang kembali pada Tuhan. Kalau kemarin 10% dibantai, sekarang cuma 10% yang masuk surga. Kira-kira angkanya begitu ya. Tapi sorry, jangan bilang nanti 10% orang Kristen masuk surga. Saya cuma bermain-main dengan otak saya ini untuk melihat. Tuhan, how can? Betapa seriusnya perjanjian baru. Tapi kalau kita lihat jalan seluruhnya, memang jalan salib itu yang paling berat. Ya, dan kita harus bergumul di sana. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika orang Israel tiba di tanah perjanjian, dibagilah tanah, diangkatlah atas mereka hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ini pada waktu perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, Yitro mertua Musa ngeliat Musa babak belur ngomong mesti mengadili orang itu. Lalu dia bilang, Musa tidak elok begitu, engkau akan capek sendiri. Angkatlah hakim atas 10, 100, 1000 dan seterusnya. Maka diangkatlah. Ketua-ketua tiap kelompok, nah inilah kelak yang disebut hakim-hakim pada tiap suku-suku. Nanti ada satu hakim yang paling tinggi, nanti itu yang dipakai, yaitu di era hakim-hakim yang kita baca. Maka sampailah mereka, saudaraku. Maka apa yang disebut penasehat Israel dimulai dari hakim-hakim yang memainkan perannya. Di dalam pra-Taurat, Abraham, apa semua itu mandiri-mandiri ya. Nuh sendiri, gak ada lingkupnya. Abraham sendiri, gak ada lingkupnya. Tapi begitu masuk sebagai bangsa Israel, mulai sistem itu ada, maka diangkatlah penasehat-penasehat itu. Maka mereka harus menasihati jemaat itu. Orang-orang yang cakap, yang dianggap mampu, bermutu, direkrut lalu jadi penasehat untuk tiap-tiap suku mereka. Sesuai dengan strata yang mereka punya. Ya, mereka menguasai berapa, mengatur berapa orang. Nah, saudara-saudara, mereka lah yang diatur oleh Tuhan. Sampailah di tanah Israel, maka masuklah era yang disebut hakim-hakim. Maka tiap suku itu rapat, lalu kalau ada apa mereka tanya, hakim memberi nasihat. Ini loh, ini loh, ini loh. Mesti begini, jangan begitu, jangan begini, dan seterusnya. Maka dia terus memberikan nasihat, tetapi hakim-hakim juga mencatat. Banyak hakim yang kacau balau juga hidupnya. Sebagai penasehat, ternyata mereka punya cacat celah. Lalu bangsa Israel tidak juga puas sesudah dengan apa yang ada. Maka kalau kita melihat mertua Musa, Yitro menasihati Musa, lalu Musa mengangkat hakim-hakim untuk menasihati warga, hierarkinya jelas atas ke bawah. Maka barang siapa yang tidak mampu memberi nasihat, hendaklah dia berdoa. Karena sejatinya ia belum menemukan kekristenannya. Perhatikan kalimatku. Barang siapa tidak mampu memberi nasihat, hendaklah dia memeriksa dirinya. Karena setiap kita harus menjadi penasihat juga dalam hidup kita. Minimal terhadap anak-anak kita. Maka celakalah mereka yang tidak bisa mengaturnya. Dan memberi nasihat yang penting dan yang bermutu. Tidak tentu hari ini anak itu dengar. 10, 15, 20 tahun mungkin. Bahkan mungkin sesudah kita mati baru mereka sadar betul. Tetapi benih itu sudah tumbuh. Karena selalu perlu waktu untuk benih itu bertumbuh dan berbuah. Nah, hakim ini memberi warna. Tetapi kemudian Israel kacau balau, lalu mereka tidak suka dengan apa yang ada. Mereka minta raja. Bagaimana waktu mereka minta raja? Samuel jengkel. Apa-apaan ini? Tapi Tuhan berkata, Samuel bukan kau yang ditolak tapi aku. Berikan mereka raja. Nah, saudara-saudara, Samuel menjadi hakim terakhir sekaligus nabi pertama di dalam struktur kenabian. Ya, Musa kan disebut nabi juga, Pak. Welcome. Orang yang mengatakan itu nabi, tapi struktur itu dimulai oleh Samuel. Sebelumnya hakim-hakim, maka masuklah era para nabi. Maka diangkatlah nabi, Samuel menjadi nabi sekaligus era pertama raja. Jadi Israel tidak pakai hakim-hakim lagi, tapi raja. Nah, oleh karena itu Samuel sebagai hakim terakhir dan nabi yang pertama, lalu menasihati kepada semua orang-orang Israel bagaimana seharusnya mereka hidup. Saya paling kagum nasihat Samuel tentang doa. Hei orang-orang Israel. Celakalah aku, berdosalah aku jika lalai mendoakan kalian. Itu doa paling ucapan paling menghantam saya. Saya pikir-pikir ya, celakalah aku kalau aku lupa mendoakan kalian. Kita kadang-kadang abai pelayanan saja gak rasa celaka ya, gak rasa dosa tuh. Anteng-anteng aja. Kita melepas tugas kita juga tenang-tenang saja. Dia lalai doa loh. Dia rasa dosa. Belum kerja masih doa. Tapi kita lalai kerja rasa gak dosa. Nah ini yang mesti kita tumbuh kembangkan saudara. Maka belajar bagaimana hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi gugatan penting kepada kita. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Maka era nabi muncul kemudian bergerak. Nah diantara nabi yang satu keluar ini nanti di suku-suku Israel ada yang disebut kemudian tua-tua. Peran yang disebut hakim-hakim berubah menjadi tua-tua di kalangan tiap-tiap suku. Ada tua-tuanya, ada tua-tua-tua-tua. Tapi paling atas nanti nabi menjadi suara Allah untuk disampaikan. Lalu tua-tua mengingatkan kepada semua umat di tempatnya. Ingat nabi itu bilang ini, Tuhan bilang begini. Begitulah tua-tua itu memberikan nasihat-nasihat mereka. Sesudah itu nanti bergerak. Mulailah keimaman mengangkat imam besar pada tiap zamannya. Nah imam besar pun menjadi bagian. Sehingga ada hakim, nabi, tua-tua, imam besar. Di dalam progres perjalanan sejarah itu menjadi penasehat bagi Israel. Tetapi ternyata jatuh bangun juga para penasehat ini. Para penasehat menjalankan tugasnya. Tetapi semua penasehat pernah berbuat salah. Nasehat mereka sangat limited, sangat terbatas. Dan mempunyai kelemahan. Nah dari sini kita sudah mulai bisa melihat. Istilah penasehat ajaib. Ya, perhatikan. Dari sini kita mulai bisa melihat istilah penasehat ajaib. Progres berjalan. Hakim, nabi, tua-tua, imam besar. Tapi mereka fail. Umat dinasehati, raja dinasehati. Tapi ada umat melawan. Raja Mbabelo. Celakanya pula di antara mereka. Muncul nabi yang bengkok. Tua-tua yang senangnya hanya untuk perutnya sendiri. Mereka-mereka yang coba berlomba membesarkan dirinya. Bermain di belakang, menelikang, menelikung. Dan mereka menjadi orang-orang yang merontokkan kehidupan umat. Gereja Tuhan tidak pernah rontok karena serangan dari luar. Gereja Tuhan rontok karena perilaku di dalam. Ingat kalimat ini baik-baik. Gereja Tuhan tidak pernah rontok karena serangan dari luar. Gereja Tuhan habis hancur karena internal yang tidak beres. Tidak pernah ada bangsa bisa mengalahkan Israel selama Israel berjalan lurus. Kalau kalah karena bengkok. Dan Tuhan gerakan orang kafir menghantam Israel. Seperti menghabisi kerajaan utara lewat Asyur. Menghabisi kerajaan selatan lewat Babel. Kita mesti belajar sejarah. Itu sebab saya tidak terlalu pusing urusan di luar sana. Mau kaya apapun. Ada gedung kita puji Tuhan. Tidak jadi masalah. Tapi semangat pelayanan harus terus kita hidup dan kobarkan. Tapi kalau ada persoalan di internet kita itu yang paling menyedihkan. Sakit rasanya susah. Dan ini yang kita mesti kudu hati-hati berpikir dalam kehidupan kita. Disitulah penasehat-penasehat telah memberikan nasihat yang salah. Ada banyak orang memberikan nasihat pada orang mengakibatkan perpecahan. Kan repot. Dia ngomong A, dia tidak tahu. Dia itu mengakibatkan kekacauan di tempat lain. Sehingga ada orang bisa salah menangkap nasihat. Tapi yang memberi nasihat pun berpotensi salah juga memberikan nasihat. Sehingga akhirnya saudara, kegaduhan di dalam gereja itu terus terjadi bertumbuh dan berkembang. Nah ini menjadi agak repot saudara. Kedekatan dan kebenaran, seringkali kebenaran kalah dengan kedekatan. Kebenaran harusnya kan lebih tinggi dari kedekatan, kan begitu kan? Karena kebenaran urusan vertikal dengan Tuhan. Kedekatan adalah horizontal, saya dengan kalian. Maka marilah kedekatan kita jangan sampai membutakan kebenaran. Kebenaran harus dinyatakan. Itu akan menolong nasihat menjadi berguna dan bermakna. Nah saudara-saudara, kegagalan itu sudah lewat dan hancur. Maka muncullah yang disebut di dalam Yesaya penasehat yang ajaib. Menarik, ketika perjalanan era hakim-hakim sampai berubah menjadi kerajaan. Ya, para raja ternyata telah membawa Israel terpuruk. Karena apa? Raja tidak mau lagi mau dengar nasihat Nabi. Rasa paling hebat, rasa paling jago. Raja rasa paling luar biasa. Sampai Nabi sering berteriak pada mereka. Yesaya hidup di empat raja paling tidak. Dan akhirnya dia mati di tangan Manase. Anak dari Hizkia. Menurut tradisi gereja, dia mati digergaji. Dimutilasi. Minimum dibagi dua. Sadis. Kenapa Yesaya mati dimutilasi? Karena kebenaran yang dikumandangkannya. Celakalah siapa yang pergi pelayanan hanya untuk sebuah popularitas murahan. Karena Tuhan akan jadi lawannya. Itu sebab memahami pergumulan tidak sederhana. Memahami kebenaran penting dan kita bergumul saudaraku. Maka Yesaya dibelah dua. Ini Yesaya nabi yang saya juga tidak habis pikir. Ini tergolong dari keluarga bangsawan, seorang terpelajar. Dan kitab Yesaya adalah kitab yang paling indah di dalam PL. Ya, penyusurannya, ungkapannya, gambarannya menarik luar biasa. Tetapi Yesaya juga menjadi satu kitab yang sangat unik. Ketika Tuhan berkata, Yesaya, pergilah. Beritakan apa yang kukatakan. Dan mereka tidak akan menanggapnya. Artinya pergilah kau, sampaikan pada Israel, umatku apa kata-kataku. Tapi mereka akan menolakmu. Waduh, untuk apa disuruh pergi kalau mau ditolak? Tapi Tuhan sudah suruh. Jadi jangan pikir kalau kita khotbah pasti diterima orang. Saya akan berbesar hati kalau orang tidak mau dengar khotbah saya. Tapi saya tidak akan pernah mau berubah khotbahku dari apa yang kupahami tentang kebenaran. Kecuali salah, yes, harus berubah. Tapi kalau soal suka, tidak suka, kalau benar harus disampaikan. Belajar mengerti, belajar melakukan. Memang saya sendiri pun kadang-kadang berkelahi dengan diri sendiri. Kan lebih enak jadi populer, disukai semua kan ya. Daripada sedikit orang. Sang Israel yang sudah terpuruk ini pecah dua kerajaan utara jatuh di Asur, selatan mau di Babel. Nah disitulah Yesaya berkata, hai Israel, lihatlah. Aku akan membuangmu, Yehuda, 70 tahun ke Babel. Tetapi kembali aku akan memulihkan dan membawamu kembali. Itulah berita Yesaya yang disampaikan Tuhan kepadanya. Siapa yang mau dengar ngomongan Nabi kayak gitu? Jengkel lah semuanya kan. Mana sih kesel, gergaji. Digergaji lah Yesaya. 70 tahun. Engkau akan terbuang di Babel sana. Kerajaan lagi berdiri tegak. Tentukan semua murka. Siapa yang bisa bayangkan jadi orang buangan? Masa kita dibuang? Tapi aku akan membawamu kembali. 70 tahun kemudian, kerajaan Babel mulai lemah, dihantam oleh Persia. Lalu Raja Persia, Ahasuerus itu orang yang baik. Lalu kasih pulang kembali. Maka bisalah, kalian kalau mau pulang, pulanglah. Raja baik, orang kafir, tapi baik. Orang kafir, tapi jahat. Anak Tuhan, penjahat. Ah, susah ngomongnya ya. Itu sebab kita baca Alkitab, bingung-bingung. Tuhan pakaiannya Raja Kafir, yang baik Ahasuerus. Lalu kembalilah mereka Yerusalem dan membangun Yerusalem. Ya, Zerubabel, Esra, Nehemia. Itu tiga tokoh bangun dan membangun kembali. Jadi waktu kita belajar memperhatikan why God. Nah ini penting. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Pada waktu kemudian Yesaya mengumandangkan itu. Bahwa mereka akan terpuruk. Namun, nah ini dia. Janganlah engkau gentar. Hai engkau yang percaya diantara orang-orang bebal. Karena selalu ada yang sungguh-sungguh bukan. Ada yang percaya. Dan selalu pemeliharaan Allah ada. Di pembuangan Babel pun. Kita mengenal Sadrak, Mesa, Abednego dan Daniel. Orang-orang hebat. Orang-orang yang punya iman prinsip yang kuat. Saya kagum ketika Sadrak, Mesa, Abednego dilempar ke api itu. Waktu sebelum dilempar di api. Raja, apalah gunanya berdebat dengan engkau. Karena engkau raja. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Cukuplah. Tapi kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang kau buat. Kalau kau mau buang ke api itu, buanglah. Satu yang perlu kau tahu. Allah akan melepaskan kami dari api. Tapi koma. Namun, jika kami mati terbakar, Allah tetap Allah. Itu kalimat yang gak kita temukan sampai sekarang. Sekarang orang kalau doa, Allah pasti sembuhkan. Tidak mungkin tidak sembuh. Allah Maha Kuasa. Jahat kamu. Siapa bilang? Karena Allah Maha Kuasa engkau tidak bisa sakit. Siapa bilang? Karena Allah Maha Kuasa engkau tidak bisa miskin. Siapa bilang? Karena Allah Maha Kuasa engkau tidak bisa mati. Miskin mati, sakitmu bukan halanganmu bersaksi. Ah, itu iman. Kalaupun kami mati, Allah tetap Allah. Orang-orang ini muncul di tengah keterpurukan moral Israel. Orang-orang ini muncul di tengah hancurnya keimanan Israel. Maka saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam berita yang disampaikannya saya itulah sampai berita ini. Bahwa dia adalah pemimpin yang hebat. Dia akan menolongmu, dia akan memimpinmu. Maka dikatakan anak itu telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja mana ini? Manusia mana ini? Siapa ini? Jelas tidak akan ditemukan. Di era Yesaya tidak ditemukan itu siapapun namanya. Terlalu tinggi bukan? Jelas itu mengarah kepada Kristus. Kan nanti datangnya jauh Pak. Yes, 500 tahun kurang lebih. Tapi itulah progresif yang kita bilang tadi. Dipuang, terpuruk, balik, membangun lagi keimanan mereka. Jatuh lagi karena akhirnya imam-imam yang sudah balik lagi ke iman yang murni itu malah menyalibkan Yesus. Perhatikan, 1001 kali jatuh bangun agama tidak pernah beres dalam dirinya. Kedekatan dengan Tuhan itulah kata kunci. Jadi jangan pikir keterpurukan bolak-balik akan membuat kita jadi baik. Belum tentu. Cukup banyak Tuhan menghajar kita mungkin dalam hidup kita. Tapi belum tentu perubahan hidup kita. Karena itu kita harus berdoa, Tuhan berikan aku hati yang sungguh. Nah saudara-saudara, dia akan datang dan dia disebut penasehat ajaib. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan penasehat ajaib? Tanggul Isai, anak Daud itu, Yesus Kristus. Dialah penasihat ajaib. Karena nanti kalau kita baca terus dari pasal 7, 8, 9 terus macam pasal 11 terus ke tempat. Itu makin clear sekali. Maka dialah yang disebut sebagai penasihat ajaib. Dia Kristus Tuhan itu. Maka sekarang mari kita lihat apa yang membuat ditempelkan pada dirinya penasihat ajaib. Pertama, umat yang binasa, Kristuslah penasihatnya. Itu nanti ujung di sana. Itu. Yesus berkata, akulah jalan. Dan kebenaran. Dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa tidak melalui aku. Itu bukan kata benda tapi bentuknya kata sifat. Akulah jalan yang membawa kamu. Akulah kebenaran yang membenarkanmu. Dan memberitahu engkau apa kebenaran. Di situ nasihat itu. Dan akulah hidup yang menghidupkanmu. Sehingga engkau bersatu dengan Bapa di sorga. Maka dengarkan apa katanya. Itulah yang harus kita lakukan. Setiap nasihat yang sudah diberikannya, bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, di sisi lain, bagi orang-orang Israel, kita mundur ke belakang supaya saya ajak saudara bisa melihat Mesias itu dulu, lagu mundur ke belakang. Pada waktu janji itu disampaikan, bukankah Israel sudah terpuruk? Bukankah Israel akan dibuang ke Babel? Lalu apa lagi? Maka disitulah digambarkan, jangan gentar. Di zaman nenek moyangmu, ada banyak penasihat palsu, termasuk di Yehuda, yang membuat raja berperang dan nafsu. Selalu ada nabi-nabi bengkok, saudara. Zedekia adalah nabi bengkok yang betah dengan Ahab. Mika datang. Mika bilang apa? Jangan pergi perang, kalian akan hancur. Zedekia bilang apa? Tidak maju perang, karena Tuhan akan memberi kita kemenangan. Lalu mereka maju perang. Mika gara-gara ngomong benar dimasukin penjara. Zedekia tetap di istana dengan 400 nabi lain. Secara angka menang mereka, 400 lawan 1. Tapi nabi ini nabi bengkok, paling suka kenikmatan istana. Kata-kata orang yang mau didengar orang itu yang diucapkannya. Dia tidak pernah mengucapkan apa yang Allah katakan. Mika mengatakan apa yang Allah katakan, tapi orang tidak suka dengar dan dia dipenjarakan. Nah ini makin miskin sehingga raja perang. Begitulah Yehuda akan terpuruk karena nasihat nabi-nabi yang kacau ini. Dan nabi ini penuh di istana, saudaraku. Jadi tiap di istana itu punya nabi. Nabi itu menjadi pembenaran tindakan raja. Nah nabi ini menyesuaikan dirilah dengan keinginan raja. Persis sekarang setiap orang punya pendeta masing-masing. Itu pendeta jadi penasihat spiritual sudah. Miris luar biasa. Pak doakan ini, Pak doakan itu. Tapi aneh jadinya. Ini menakutkan saudara yang kasih. Pembenaran spiritual. Padahal tindakannya salah. Caranya gak benar. Tapi bisa mencapai tingkat paling tinggi. Puji Tuhan ini berkat Tuhan. Kan mengerikan setengah mati. Lalu kita harus ada di situ. Nah oleh karena itu saudara, penasihat ini sudah rusak parah ini. Sehingga terpuruklah Yehuda, hancurlah dan mau dibuang ke Babel. Namun ada harapan karena akan datang penasihat yang lebih daripada penasihat yaitu Kristus itu. Itu loh maksudnya. Engkau sudah terpuruk karena penasihatmu. Tapi penasihat ini akan membawa engkau bangun dan selamat. Itu sebab istilah ajaib menempel padanya. Dia bukan sekedar penasihat. Penasihat ajaib untuk membedakan dia dengan para hakim-hakim, nabi-nabi, tua-tua, dan imam besar. Ibrani ketika bicara keimaman, dialah imam besar agung kita. Bukan imam besar yang seperti adanya ini. Imam besar itu mempersembahkan korban bakaran, tetapi dia mempersembahkan dirinya sendiri. Mengagungkan. Jadi maka saya bilang tadi, kalau kita lihat historinya lalu lihat ya, kaget-kaget kita. Progresifnya begitu clear. Mestinya menurut saya, umat gak terjebak karena petunjuknya jelas banget. Ini mirip kayak anak sekolah minggu dikasih titik-titik lalu gambar mewarnai. Dia tarik garisnya jadi angsa, jadi bunga, jadi apapun tinggal dia warnai. Kan begitu. Karena ngikutin titik-titik aja. Jadi deh. Alkitab juga sama. Celaka kan kalau kita gak bisa ngikutin titik-titik cuman garis. Kan keblinger bodoh namanya kan. Masa sih kamu narik garis aja gak bisa? Lepas dari bengkok-bengkok nomor 2 lah. Tapi karena ngikutin titik-titik kan gampang ya. Cuma ada sedikit yang bisa arts lebih rapi anaknya. Yang repot-repot mungkin lari sana lari sini. Yang kurang konsen mungkin kejebak, kedebuk. Tapi balik-balik lagi ya berbentuk lah. Cuma bengkak-bengkok bunganya ya. Bunga bulat jadi pecah ada segitiganya misalnya kan. Nah, lalu dia warnai jejet-jejet-jejet. Jadilah kita ngerti gambar itu. Artinya masih bisa dikenali. Tapi kalau hidup orang Kristen tidak bisa dikenali. Mau jadi apa itu? Titik-titik itu sangat jelas di Alkitab. Nah, oleh karena itu saudara, dialah penasihat ajaib dan dia penasihat yang tanpa salah. Jikalau penasihat-penasihat Israel tercatat dalam kesalahan dan bahkan banyak berbuat salah, bahkan ada penasihat palsunya, nabi-nabi palsunya, maka Yesus adalah penasihat ajaib yang tidak pernah salah itu. Dia beda dari yang lainnya. Maka pada dirinya ada tiga gelar, nabi, imam, raja yang menempel. Begitulah kita orang percaya juga, kita nabi, imam, raja dalam fungsi kehidupan kita. Kita nabi yang harus menyuarakan suara Allah. Imam yang bisa berdamai dan berdoa direct dengan Allah, ampuni dosaku. Tidak perlu imam lagi. Dan engkau raja, engkau bukan pecundang. Harusnya setan kau injak dan bukan kau ikuti sarannya. Itu keunggulan anak Tuhan. Engkau akan bertindak bukan apa kata orang. Tapi kau tahu apa yang harus dilakukan. Dan harus bergerak maju. Saudaraku yang kekasih. Pergumulan yang harus terus berjalan. Nah karena itu. Dia penasehat ajaib yang tidak perlu penasehat. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 2 pada 6 ayat 16 kepada orang-orang tentang Kristus itu. Apakah dia memerlukan penasehat sehingga dia perlu dinasihati oleh manusia? Siapa yang bisa menasihati Allah? Tidak akan ada orang bisa menasihati Allah, bukan yang ada kita memerlukan nasihatnya. Sehingga engkau tidak lagi bisa lari dan bersembunyi. Bagaimana jalan kehendak Allah? Engkau tidak bisa menggugat dan berkata kenapa begini, kenapa begitu. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, kata Paulus. Sehingga dia dapat menasehati Tuhan. Jangan gini, jangan gitu. Tapi maafkan aku. Banyak doa kita ngajarin Tuhan kan. Tuhan bikin gini, bikin gitu. Tidak ada doa kita mau ngerti apa kehendak Tuhan. Kita buru-buru mau kita apa. Apa kau pikir kalau kaya kau bersaksi? Terlalu banyak orang kaya bikin lumpuh hidup ini. Maka selalu Alkitab menariaki. Hati-hati. Jangan kau pelihara harta di dunia ini. Akan busuk. Tuhanlah Tuhanmu. Mamon itu hanya budakmu. Dia tidak pernah boleh jadi rajamu. Uang itu hanya budakmu. Ya. Kalau kita berdoa di tengah situasi yang berat, pelik, krisis ini, krisis itu, semua ada yang moneter, krisis, apa politik krisis, sosial krisis, agama pun krisis, kita berdoa dong. Kalau kita berdoa apa? Doa kita, Tuhan pulihkan, itulah janji kita kan. Pulihkan negeriku, pulihkan dan seterusnya kan. Lalu kita minta sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan. Bagi saya antara baik dan jahat tidak salah permintaan kita. Tapi kenapa enggak pernah nanya? Why God? Tell me. Kenapa Tuhan? Beritahu aku. Lah kalau Tuhan bilang salahmu, kalau gitu bereskan dosaku. Biarkanlah kesulitan ini terus supaya aku dekat padamu. Kan mestinya begitu ya. Tapi kan kalau kita bilang begitu kan enggak enak amat doanya. Pantar kalau kesulitannya dekat terus gimana? Itulah bodohmu. Apa kau pikir Allah mesti kau ajari? Itu loh maksudnya. Kalau kita kan gak suka dong ada krisis yang berkelanjutan. Pengen cepat putus. Itu normal. Tapi kita pikir kalau putus lalu beres. No. Banyak kali kita diberkati Tuhan di tengah kesulitan. Banyak kali kita dekat Tuhan di tengah keterpurukan. Tetapi menjadi hancur di tengah kejayaan kita. Daud dekat Tuhan di mana? Ketika diuber-uber Saul. Daud hancur di mana? Ketika di istana jadi raja. Lalu lihat Bathsheba. Sudah ngerampok bini orang, dibunuh pula lagi suaminya. Gendeng ini Daud. Kenapa berubah jadi sadis amat? Kenapa bisa begitu? Tapi apa orang gak boleh jadi raja? Ternyata Pak Yusuf cukup sukses kok di Mesir. Nah oleh karena itu bukan soal jadi raja apa gak jadi raja. Tapi kita bagaimana? Nah karena itulah bagaimana seharusnya dalam hidup kita. Kita berkelahi dan bertanding. Kenapa Tuhan? Apa yang mau kau ajarkan aku? Karena dia penasehat ajaib. Dia gak bakal salah. Nanya dong. Jangan ngajarin terus dalam doamu. Maka hati-hati lah. Itu sebab saya bilang kalau berdoa doa yang jujur lah. Tanya dirimu. Tuhan tolong aku mau bikin ini, bikin itu. Padahal pemalasnya kau. Nah, malu kau doa begitu. Mau jadi direktur kau kelas kerja malas. Tuhan tolong aku supaya lulus tapi tidak mau belajar. Nah, jangan berdoa begitu. Kalau mau berdoa Tuhan ampuni aku malas belajar. Nah, lebih enak itu. Tidak lulus pun kau ya bisa dimengerti lah kan. Nah, ini mau jadi juara kelas tapi tidak mau belajar. Jujur lah tuh kalau doa gitu loh. Jadi kalau Tuhan kita mau ngerti ya, why God, kita dikuatkan. Kan kita belajar ya, baik juga kok Tuhan, yes. Tapi mengerti kebaikan dia, sang penasihat ajaib, susah, gak cocok sama selera kita. Tapi kita mesti ikut, mesti ikut, mesti ikut, mesti ikut. Kita mesti jalani sesuatu. Maka kadang-kadang ya, kalau kita cinta Tuhan, orang juga susah ngertiin. Aduh udah jangan deh, jangan gitu, jangan. Mengerti sih, memang jangan gini, jangan gitu. Saya ngerti banget itu, saya tahu itu. Tapi kadang-kadang dorongan ini pun saudaraku sulit untuk ini. Mau tidur pun kalau kita lawan-lawan udah jadi gak bisa tidur kita gara-gara itu. pergi, pergi. Ya pergilah pelayanan jalan semua, jalankan tugas. Dia penasihat ajaib, ikuti apa kata dia. Nah begitulah saudara untuk bersikap di dalam hidup. Jangan nasihati, jangan ajari dia apa yang harus dilakukannya dalam hidupmu. Maka Yesus pun berdoa, diajarinya kita berdoa. Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Keinginan yang manusiawi. Koma apa? Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang. Jangan tambahi titik di situ itu. Jangan kau bikin koma lagi. Dan kau tahu Tuhan apa kehendakku, sesuaikanlah. Ya, itu kurang ajar juga. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dan kau mana tahu, kau tahu kehendakku. Jadi ya sesuaikanlah. Ya akhirnya Tuhan juga kita puter-puter. Mana bisa kita begitu? Tapi jujur saya harus berkata, Pak gimana ngikutin Tuhan? Sorry aja kagak enak. Kadang-kadang saya stres. Ini gimana sih orang nemu gini gak jadi. Orang bengkok-bengkok jalannya, mulus semuanya. Kita lurus-lurus bengkok-bengkok jalannya. Jadi susah juga ya. Jatuh-jatuh kita gara-gara jalan lurus. Orang jalan bengkok-bengkok malah kenceng. Linglung. Maka saya suka Amsal. Jangan iri pada orang berdosa. Apa maksudnya? Kan orang berdosa sukses sekali jalannya. Dan kau jangan iri. Aduh kadang-kadang saya pikir-pikir, aduh Tuhan susah banget ya. Di satu pihak sih kayaknya patriotik ya. Tuhan aku berdoa supaya mereka bengkok-bengkok ini minggir semua. Biarlah yang benar itu bagus dan seluruh dunia jadi bagus. Tapi aku tahu dia pernah ngomong kan. Gak bisa anakku. Yang jahat itu makin jahat. Dan akan kuhancurkan bumi. Baru kubikin yang baru. Langit baru, bumi baru. Nah bagaimana hidup kita digumuli? Dijalani begini. Nah oleh karena itulah penasihat ajaib itu akan menasihati kita. Dan dia menasihat kita dengan apa tadi? Firman-Nya yang menyelamatkan kita. Beginilah kau, beginilah kau. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Hei kau, kalau kau pelihara uangmu itu dan itu Tuhanmu, celakalah kau. Jangan kau bangun rumahmu seperti orang membangun di atas pasir cepat naik rubuh sesaat. Terus bangun di atas batu susah bangunnya, datang badai tetap bertahan. Jangan jadikan kekayaanmu, waduh itu nasihatnya kaya raya luar biasa. Dengarkanlah, taruhlah dalam batinmu. Apa yang disampaikan si penasihat ajaib, itulah pesan kepada Yehuda. Hei Yehuda, bukan lagi Nabi Imam, tetapi dia Raja Shalom. Tanggul Isai, anak Daud itu. Dialah penasihat ajaib itu. Tapi sayang waktu dia datang, Imam menjadi penasihat jahat. Dijahatinya lah semua rakyat itu kan. Ayo teriak, salibkan dia, salibkan dia. Gila juga. Selalu saja penasihat jahat ada. Sampai kapan? Nanti sampai Yesus datang kembali. Dan lebih gawat lagi, Yesus pun ingatkan. Dan kau tahu, si palsu-palsu itu akan lebih hebat. Membuat mujizat yang besar dan banyak orang ikutnya. Dan celakanya gereja, mengukur keberhasilan gereja kuantitatif. Dan berpikir, itulah kekristenan. Nope, kekristenan kualitatif. Nah jadi saudara-saudara, apa yang dijalankan itu mengingatkan kita. Oleh karena itu bagaimana kita dan penasihat ajaib? Maka dia sang penasihat ajaib. Roh-Nya yang kudus memberikan kita karunia. Roma 12 menceritakan siapa yang mempunyai karunia menasihati, hendaklah dia menasihati. Wah, maka karunia adalah bukan talenta. Talenta adalah kemampuan yang menempel pada diri. Kamu bisa nyanyi tinggal kamu latih. Kalau kamu latih kamu hebat. Kalau gak latih ya gak hebat. Orang bisa nyanyi sekalipun tidak talentanya ada, tidak talented begitu ya. Dia bisa nyanyi tapi limited. Maka orang yang punya talenta dan kalau berlatih, waduh luar biasanya, kita gila tuh suara begitu. Itu hebat setengah mati. Tapi kalau enggak ada ya susah. Nah, itu talenta. Bakat lahirnya. Kalau karunia, Tuhan tambahkan. Kapan Tuhan tambahkan? Kalau kau setia. Upah kesetiaan adalah karunia. Upah kesetiaan ingat ya adalah karunia. Karunia. Menyembuhkan bisa? Bisa kalian berdoa orang lain sembuh? Bisa, siapa bilang enggak? Tapi jangan besar kepalamu. Jangan terus kau bilang, ternyata aku bakat dukun juga ya. Lain itu. Lalu kau legalitaslah kau tulis, pendeta khusus terima doa orang sakit. Dah lumah. Usir setan, tolak bala, tolak rugi. Gak ada itu, penipuan itu. Itu karunia Tuhan. Nah karunia itu berdoalah. Tapi ingat, setialah. Maka Tuhan tambah-tambahkanlah karunia pada kita. Ya, Tuhan tambahkan. Saya mengerti banyak hal, khususnya Alkitab, jujur saja. Kadang-kadang saya pikir, kok aku bisa ngerti ini? Kok bisa tahu ini? Saya pun bingung dengan banyak hal yang saya ketahui. Saya menemukan banyak hal dan saya pun kaget-kaget. Maka tahulah aku. Tuhan baik pada aku dan kurasakan kebaikan itu. Maka kuatlah aku Oleh karena dia menanggung sakitku yang harus kujalani ini. Thanks God. Dan tidak ada alasan bagiku untuk berlambat-lambat. Nah, yang kedua, dia memberikan kita karunia menasihati. Dia memberikan firman sebagai bunyi nasihat. Dan kita dikatakan di dalam Alkitab, hendaklah kamu saling menasihati. Roma 15 ayat 14 itu. Kenapa? Karena Kristus Tuhanmu penasihat ajaib memberikan kepadamu karunia-Nya. Maka kamu harus saling menasihati satu dengan yang lain. Kadang-kadang ya kalau pendeta gak sempat tahu saudara. Tapi teman lalu lihat kenapa. Lalu ngomong-ngomong satu rasa terhibur saling doakan. Itu loh gereja. Gereja itu bukan semua pendeta lalu doanya cetlenggak itu. Kalian pun dipakai Tuhan. Tapi kalau kita ada waktu sama-sama, mari kita saling mendoakan. Duduk ngobrol sama-sama. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, saling menasihatilah kita dan menasihatilah berdasarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana pula kau mau menjadi penasihat yang baik? Ternyata firman Tuhan kau gak ngerti, kan susah. Jangan kau bilang nanti orang nanya, Pak saya ini begini-begini, kalau gak ngambil uang gak bisa beli rumah nih Pak. Tapi semua orang ambil uang, saya boleh gak Pak di kantor ambil uang? Uangmu bukan Pak, saya mesti korupsi. Terus kalau gak korupsi gak bisa beli rumah Pak. Emang kau bisa korupsi? Ada kesempatannya Pak. Cobalah kau lakukan pelan-pelan, tapi kalau berhasil ya mungkin memang Tuhan kehendaki. Nah lu, oh, ini kan penasihat gila ini. Dilakukan kawan itu lalu bilang, haleluya kan begitu kan. Tuhan tolong. Gila ya. Hati-hati lu saudara. Nah kita perlu nasihati. Tapi pakailah nasihat berdasarkan firman. Tapi maaf ya, Anda tidak berhak kalau Anda tidak mau belajar firman. Supaya kau dipakai Tuhan. Belajarlah firman. Amin. Itulah dia penasihat ajaib. Dia nasihatilah dan dibawalah kita bukan saja kerajaan Israel yang sementara, tapi kerajaan kekal. Nah itu nanti nempel pada si penasihat ajaib itu, Raja Damai. Wih, luar biasa ya. Nah biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita dalam perenungan kita sepanjang Natal. Jadi ingat, saya rekonstruksi sedikit. Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di perjalanan, Musa mengatur, mengurusi jemaat itu sendirian babak belur. Yitro bilang, angkat. Hakim-hakim atas mereka. Diangkat beberapa ketua. Sistem hakim-hakim bergerak sampai ke tanah perjanjian. Yosua membagi lahan. 11 suku dapat ya. 11 suku. Satu suku yang gak dapat siapa? Lewi. Ya karena dia tidak boleh berusaha. Kenapa dia tidak boleh berusaha? Karena dia pendeta. Jadi pendeta sekaligus pengusaha udah tahu ya. Gak boleh ya. Supaya ngerti semua dulu ya. Kalau mau usaha, usaha. Kalau mau pendeta, pendeta. Fokus kerja. Kalau gak mau fokus pasti kacau balau. Ya. Nah. Jadi pendeta sudah, dia lepas, dia tidak boleh. Nah dia hidup dari perpuluhan, tapi bukan dia sendiri. Buat si Lewi, kemudian rumah Tuhan, janda miskin, dan orang asing. Ada 4 posting. Oke, jalan, diangkatlah juga hakim-hakim tadi. Nah, sampailah mereka tanah perjanjian dibagi itu, lalu tempat-tempat tinggal adalah hakim-hakim tiap-tiap suku ini. Lalu nanti di antara mereka itu diangkat Tuhan lagi satu hakim yang terbesar. Nah nanti seperti Simpson apa itu di era hakim-hakim Tuhan munculkan. Tapi tarungannya beda-beda ya. Satu bicara, satu kekuatannya. Jadi unik sekali Tuhan angkat itu. Ya, menjadi representasi kekuasaan Allah lewat umatnya. Ya. Nah kemudian saudaraku yang kekasih bergerak. Tapi dasar umat ini bengkok hatinya kan. Gak mau lagi hakim-hakim. Mau apa? Raja. Diangkatlah satu raja. Raja ini Mbabelo namanya. Raja punya kuasa. Nabi pun bisa dibunuhnya. Makin gencar lah semua. Makin rusak lah kan urusan. Karena siapa lah yang mau koreksi raja kan gitu. Jadi sebetulnya mereka terpuruklah kakinya. Dari teokrasi mereka merubah menjadi monarki. Ya. Nah kemudian berjalanlah itu ternyata monarki pun dikoreksi oleh zaman. Jadilah demokrasi. Hanya balik lagi sebetulnya ke pola pertama teokrasi. Karena demokrasi yang paling benar adalah teokrasi. Salah adalah salah, hukum Allah itu harus tetap dan tegas. Ya. Kemudian mereka jalan lalu muncullah penasihat palsu. Hancurlah mereka. Gara-gara Nabi bengkok-bengkok itu dibuang Tuhanlah utara ke tangan Asyur. Selatan tinggal nunggu terbuang di tangan Babel. Hancur dong semua. Kalau semua hancur mau ngapain lagi? Gak ada harapan kan? Habis dong Israel. Tapi Tuhan janji Yehuda akan datang dari antaramu tanggul Isai anak Daud itu. Dialah Raja Shalom. Muncullah pengharapan. Dialah penasihat ajaib. Ikutilah dia. Nasihatnya itu. Tapi sayang waktu dia datang. Imam-imam yang mestinya membawa umat ngikut Yesus malah ngelawan. Salibkan dia. Beruntunglah gembala. Mereka menjadi tamu private di dalam Natal. Beruntunglah Majus 2 tahun kemudian bisa tiba juga di situ. Celakalah para imam karena mereka tetap di istana dengan kenikmatannya. Nah, kemudian bergerak dan berjalan saudaraku yang kekasih sampai akhirnya apa yang terjadi? Kemudian bangsa itu terpuruk dan menyelipkan Yesus. Nanti muncul pula pengakuan kepala tentara yang hebat nanti itu pada Allah yang perkasa. Waduh, keren loh. Sampai kemudian Paulus sesudah para rasul 12 itu, para murid-murid Yudas hilang. Lalu Matias diganti tapi itu kemudian hilang. Penggantinya adalah Tuhan pilih, Tuhan persiapkan siapa? Paulus. Rasul-rasul berinisiatif. Kita 11, mesti 12. Lalu angkat undi, dapat Matias. Ternyata Tuhan memang mau lain. Sama seperti Israel ngotot, dapat Raja Saul. Tapi Tuhan mau beda, maunya Daud. Tapi Tuhan biarkan ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kita sukses jangan pikir Tuhan berkati. Sorry ya. Tuhan bisa biarkan kita dalam kekacauan kita. Tapi dia membuang kita. Demi Tuhan yang hidup. Pekala. Oke. Okay? Lebih bagus kau gagal. Tapi di situ kau menemukan dia. Alangkah indahnya. Di keberhasilanmu kau bersama dia. Itu harus menjadi mimpi kita. Nah, dia penasihat ajaib. Maka waktu di atas kayu salib. Dia mengajarkan kita. Era para rasul diajarkan. Itu sebab kita sekarang harus saling menasihati berdasarkan nasihat sang ajaib, Kristus Yesus Tuhan. Karena tidak ada satupun kata-katanya yang salah. Tidak ada yang tidak pas. Tapi gak enakin kuping, Pak. Memang iya. Kalau kau mau enakkan kuping, jangan dengarkan nasihat sang penasihat ajaib. Kalau kuping mau enak, cari korek kuping. Itu lebih cocok buat kau. Iya. Jadi belajarlah mengerti kehendak Allah. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Mari kita belajar terus saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan lain. Berdasarkan firman. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh berdoa. Penasehat ajaib. Sang Natal itu. Bapa di dalam surga. Natal indah. Sesungguhnya. Tapi kami seringkali kehilangan momentum memahaminya. Natal indah. Milik orang percaya. Tapi banyak kami tak mempunyainya. Karena itu kami berdoa untuk sang Natal menemukan kesejatian makna di pengiringan kami akan engkau, penasihat ajaib. Supaya sungguh kami menaklukkan diri pada tiap nasihatmu. Dan menasihati satu dengan yang lain seperti apa yang kau ajarkan pada kami. Bagaimana seharusnya kami hidup bersama-sama bersekutu. Bagaimana kami hidup sebagai pribadi, sebagai umatmu Tuhan. Tolonglah. Kalau kami lalai. Ingatkan kami merenungkan firmanmu. Kalau kami salah dan keras kepala, bermurah hatilah. Pukul kami. Supaya kembali ke jalanmu. Karena lebih baik kami terluka tapi ada di pelukanmu. Tuhan, tolong kami. Ajar-ajari kami kebenaran firmanmu. Hidup seturut kehendakmu supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan gerejamu. Tolong pimpin dalam cinta kasihmu. Supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan namamu. Kami berdoa. Supaya Tuhan memberikan kesatian bagi pengurus. Sehingga kami belajar tak melihat apa yang kami pentingkan atau apa yang kami dapatkan. Tapi kami belajar untuk berlomba-lomba merenungkan. Memikirkan, melihat apa yang bisa kami kerjakan. Karena itulah kesejatian pelayanan. Mungkin kami melayani, kurang dihargai, kurang diperhatikan, atau bahkan jadi sendiri. Ingatkan kami. Kau sudah lebih dulu ada di sana. Dan ketika kami di sana, sejatinya kami bersama-sama denganmu, penasihat ajaib. Karena itulah biarkan Natal ini Tuhan mampukan kami. Tak hanya mengerti, tapi memiliki dan mengaktualisasi itu dalam hidup ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Yesus Kristus, Natal yang sejati. Di dalam namamu, untuk kemuliaanmu, kami berdoa. Amin.